Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alaihi afdhalus salati wassalam. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an dimanapun berada. Alhamdulillah di hadzal masa Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini menjelang berbuka puasa, Allah izinkan kita untuk bisa bermajelis meskipun tidak bertatap muka dengan keadaan kita yang terus-menerus nikmat Allah tercurah, terlimpah, meskipun mungkin hari ini berbeda dengan kemarin, atau berbeda dengan kemarin lusa, dan seterusnya. Akan tetapi, khatifillah rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu tercurah kepada kita. Pada kesempatan menjelang berbuka puasa kali ini, yang merupakan tanggal 17 ya, 17 Ramadan, alhamdulillah kita sebentar lagi masuk Asyrul Awakhir. Kita sebentar lagi masuk 10 hari terakhir Ramadan. Tidak terasa, ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, 2 pekan lebih telah kita lalui. Memang Ramadan kali ini wallahu alam bisawab terasa begitu cepat. Nah, akan membacakan kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, yakni kitab At-Tawabin, kitab tentang orang-orang yang bertaubat. Dan kali ini insyaallah ta'ala kita akan bacakan kisah taubat Malik bin Dinar, seorang ulama yang begitu terkenal, begitu masyhur, meninggal tahun 131 Hijriah. Termasuk Rijalul Hadis, disebutkan kana wari'an, beliau itu adalah orang yang sangat warok, berhati-hati. Kalau zuhud itu tarku ma la yanfa' atau tarku ma aywa la yanfa', kalau warok disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah itu tarku ma yadhur, meninggalkan sesuatu yang bermudarat terkait urusan akhiratnya. Hati-hati, warok. Ya kulumin kasbiyadih, dia atau beliau makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Wayaktubul masahif bil ujroh, beliau menulis mushaf, dengan hasil itu beliau mendapatkan maisyah, mendapatkan ujroh, upah, dengan menulis, menyalin mushaf. Seorang Malik bin Dinar, seorang ulama yang begitu terkenal. Nah, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, wa ruyan Malik bin Dinarin annahu su'ila an sababi taubatih. Dan diriwayatkan dari Malik bin Dinar bahwasanya beliau pernah suatu ketika pernah ditanya tentang sebab taubatnya. Nah, pertemuan pertama kita sebutkan taubatnya siapa? Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, imamun masyhur Abu Ali. Pada pertemuan sebelumnya kita sebutkan Al-Imam Al-Qa'nabi Abdullah bin Maslamah rahimahullah, gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Muslim, gurunya diantara Imam Ahlussunan. Pada pertemuan kali ini Malik bin Dinar, suatu ketika beliau pernah ditanya tentang sebab taubatnya. Faqala kuntu syurtiyan. Beliau mengatakan, aku dulu adalah seorang, dulunya aku itu seorang polisi. Wa kuntu munhamikan ala syurbil khamr. Dan dulu aku itu terjerumus, sudah kecanduan dengan yang namanya minum khamr. Pertemuan sebelumnya juga Al-Qa Nabi demikian ya. Sampai beliau pulang memecahkan bejana-bejana yang berisi khamr. Malik bin Dinar pun demikian. Nah, jadi beliau bukan orang yang dari kecil menuntut ilmu, ya khatibillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Akan tetapi ketika diberi keutamaan oleh Allah, meskipun menuntut ilmu sudah pada usia yang dewasa, ketika diberi keutamaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan diberkahi keilmuannya. Tsumma innani ishtaraitu jariyatan nafisah. Nah, ini mulai kisahnya. Kemudian aku membeli seorang budak perempuan yang begitu berharga. Berharganya dari sisi apa ya? Hatifillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau mengatakan wa waqa'at minni ahsana mauqi'. Beliau atau jariyah ini, budak perempuan ini bersamaku dengan pelayanan yang begitu baik. Melayani tuannya dengan pelayanan yang begitu baik. Fawaladat li bintan. Lalu melahirkan, budak perempuan ini pun melahirkan dari Malik bin Dinar seorang anak perempuan. Fasyagoftu biha. Aku pun mencintai anakku ini. Yang dari budaknya ini. Statusnya merdeka, kurroh. Karena tuannya itu merdeka. Falama dabbat 'alal ard. Nah, min hadzibillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, lihatlah tatkala anak beliau ini yang masih kecil itu mulai belajar merangkak. Yang dari budak perempuan, kenapa disebutkan budaknya ini nafisah, sangat berharga? Dari sebab putrinya inilah dia taubat. Masyaallah. Dari sebab putrinya ini dia taubat. Falamma dabbat 'alal ardi, tatkala dia mulai bisa belajar merangkak, izdadat fi qalbi hubba, bertambah rasa cintaku kepadanya. Sayang. Lagi lucu-lucunya sudah mulai merangkak. Walifatni waliftuha. Kita pun merasa dekat. Fakuntu idza wada'tu al-muskir baina yaday, masyaallah ya hadibillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka beliau mengatakan qala fakuntu idza wada'tu al-muskir baina yaday, apabila pas dulu itu, apabila aku meletakkan khamr, sesuatu yang memabukkan di hadapanku, ja'at ilayya, anakku ini mendatangiku. Ini masih merangkak ya khatibillah rahimani wa rahimakumullah. Masih kecil. Nah, mendatangiku. Wajabadatni alaihi. Lalu dia pun menarik muskir tadi. Menarik khamr tadi. Menarik, merebut minuman yang memabukkan tadi itu dariku. InsyaAllah. Wa haraqathu min thawbi. Lalu ditumpahkan ke pakaianku. Insyaallah sudah diberi taufik ya. Kecil, masih kecil. Masih kecil sudah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah meletakkan minuman yang memabukkan, didatangi, ditarik, diambil, ditumpahkan. Yo, karena sayang, enggak mungkin anak kecil di, karena sayang ya enggak dihukum. Nah. Meskipun ada hukuman kepada anak yang menunjukkan, justru menunjukkan itu adalah kasih sayangnya, seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, muru abnaakum bisalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat dalam ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah. Tentunya pukulan ghairu mubarih, pukulan yang tidak melukai. Ketika mereka meninggalkan sholat tersebut, ketika mereka meninggalkan sholat pada usia 10 tahun. Di sini takdib. Nah, hukuman tapi sifatnya pemberian adab, latihan adab. Nah, ikhati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi ini enggak. Falamma tamala hasanatan, ikhati billah rahimani wa rahimakumullah, tatkala usianya sempurna 2 tahun, matat, meninggal. Anaknya tadi meninggal. Fa'akhmadani huznuha, lalu aku pun dibuat sedih. Aku pun dibuat sedih dengan meninggalnya putriku tadi itu. Kata Malik bin Dinar. Fa'akhmadani huznuha. Falamma kanat lailatun nisf min Sya'ban, kemudian pada suatu hari malam nisfu Sya'ban. Wa kanat lailatal Jum'ah, pada hari itu adalah malam Jumat. Bitu thamlan minal khamr, aku bermalam thamlan minal khamr, yakni sudah mengambil sesuatu dari khamr. Bermalam tapi sudah mengambil, mempersiapkan khamr untuk diminum. Walam usolli fiha isya al akhirah, dan aku tidak sholat isya. Aku tidak sholat isya, kata beliau rahimahullah. Faraitu fi ma yara naim, lalu ternyata beliau pun apa? Beliau tidur, mimpi. Fima yara na'im, bermimpi. Seperti seorang yang tidur itu melihat mimpinya, melihat ka'annal qiyamata qad qamat, seakan-akan telah tegak kiamat. Ini awalnya. Awal mula beliau atau sebab beliau bertaubat. Tidur, sudah mempersiapkan khamr, sudah minum khamr, mempersiapkan ada khamr, memegang khamr. Tertidur. Ternyata dalam mimpinya melihat bahwasannya hari kiamat itu telah terjadi, sedang terjadi. Wa nufikha fis-sur, ditiuplah sangkakala. Wa bu'siratil qubur, dibongkarlah kuburan-kuburan. Nah, malaikat Israfil diperintahkan untuk meniupkan sangkakala. Ada yang berpendapat 2 kali tiupan, ada yang berpendapat 3 kali tiupan. Wa nufikha fis-sur fasaiqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kejadian hari kiamat ketika ditiupkan sangkakala. Wa bu'siratil qubur, dan kuburan itu dibelah, dibongkar. Wa idzal quburu bu'sirat, dan apabila kuburan itu terbelah, kuburan itu dibongkar untuk dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau melihat ini, khatibillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam mimpinya. Gimana perasaannya? Perasaan melihat kiamat itu tegak. Wa husyiral khalaik, dihimpun makhluk-makhluk. Manusia dihimpun. Wa ana ma'ahum, aku bersama mereka. Masya Allah, di padang mahsyar. Keadaan yang begitu mencekam. Keadaan yang begitu menakutkan. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Uratan, hufatan, hurla. Telanjang, tidak beralas kaki, hurla, tidak berkhitan. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, ya Rasulullah, arijal wa nisa yang berubaduhum ila ba'din. Wahai Rasulullah, keadaan demikian, laki-laki dan perempuan bisa saling melihat. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya Aisyah, al-amru hina idzin aham wa ta asyaddu min ayyuhimahum dzalik. Perkaranya ketika di mahsyar itu urusan pada saat itu, keadaan pada saat itu lebih menakutkan, lebih mencekam daripada memperhatikan hal yang seperti itu. Yakni saling melihat. Perkaranya itu lebih mencekam. Hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kata Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu akan lari dari saudaranya. Meskipun ketika di dunia saling mencintai, sangat mencintai. Di mana ada engkau, aku pun di situ ada. Mungkin. Akan tetapi ketika hari kiamat, ikhati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak. Nafsi-nafsi. Wa ummihi wa abih. Lari dari ibunya, lari dari bapaknya. Dalam keadaan ketika di dunia nempel terus sama ibu bapaknya. Wa sahibati wa bani. Dari istri dan dari anak-anak. Lari urusannya sendiri-sendiri. Yaumul kiamat. Fasami'tu hissan min warai. Kita kembali lagi ke kisahnya Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Tatkala makhluk itu dihimpun di padang mahsyar, aku mendengar suara desis dari belakangku. Desis, mendesis. Di belakangku. Faltafattu, aku pun menoleh. Fa'idha anna bitinin. Ternyata aku sedang bersama tinin. Apa itu tinin? Turbun minal hayat. Satu jenis dari ular min a'zomiha. Ular yang termasuk ular yang paling besar. Nah. Ular yang termasuk ular yang sangat paling besar. Allah alam suwab. Apakah seperti piton atau yang semisalnya Allah alam suwab. Yang jelas ular yang begitu besar. Ngeri enggak kira-kira ya hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada desisan menoleh ternyata ular begitu besar seperti piton. A'dhamu ma yakunu aswad azraq. Ular yang paling besar. Hitam biru warnanya. Qad fataha fahu musri'an nahwi. Mulutnya sudah terbuka dengan cepat berada di hadapanku, kata Malik bin Dinar rahimahullah. Mencari hati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dikejar ular sebesar itu. Ada di hadapan. Kira-kira gimana perasaan? Nah. Masya Allah. Allah kata beliau, famarartu baina yadai hariban faz'an mar'uban. Aku pun lari di hadapannya, di depannya aku lari. Fazan dengan cepat terburu-buru mar'ub. Jangan rasa takut. Ayo. Lari. Insyaallah. Famarartu fi tariqi bi syaikhin naqiyith thawb thayyibir raihah. Lalu ketika aku lari, aku bertemu dengan seorang syekh. Bajunya begitu bersih. Aromanya begitu harum. Aku pun mengatakan fasalam tu alaihi farada salam. Aku pun mengucapkan salam kepadanya. Dia pun membalas salamku. Fakultu ayuha syekh, ajirni min hadatin nin. Ajarakallah. Wahai syekh, lindungi aku dari ular yang besar ini. Semoga Allah melindungimu. Minta pertolongan, minta perlindungan. Masya Allah. Tapi apa yang dikatakan oleh syekh ini? Fabaka syekh. Maka syekh itu pun menangis. Yang dimintai tolong itu pun menangis. Wa qala li ana dha'if. Ana dha'if. Syekh ini mengatakan, aku adalah orang yang lemah. Wa hadha aqwa minni ma aqdaru alaih. Adapun ular ini, dia lebih kuat dariku. Aku enggak mampu untuk mengalahkannya. Gimana rasanya katibillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi enggak makan si syekh ini. tetap tinini ular ini tetap mengejar Malik bin Dinar. Karena yaumul kiamah, pada hari kiamat, beda dengan dunia. Ketika di dunia yang penting ular mendapatkan mangsa, entah si ini, fulan, alan, atau yang. Tapi kalau hari kiamat, ya seseorang itu dibalas sesuai amalannya. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Nasallallahu alaihi taufik. An'amala lima yuhibbu wa yardha. Ular ini tetap ngejar Malik bin Dinar. Walakin akan tetapi dinasihati oleh Syekh ini, murra wa asri' fala'allaha yutiha laka ma yunjika minhu. Akan tetapi larilah, berjalanlah, terus gerak. Bersegeralah, cepatlah berlari. Semoga Allah menyusur, semoga Allah mengantarkanmu, membukakan kepadamu, memberikan kepadamu sesuatu yang akan menyelamatkanmu. Fawalaitu hariban ala wajhi. Lalu aku pun lari. Aku pun berpaling, aku lari lagi. Fasaitu ala syaraf min syarafil qiyamah. Lalu aku pun naik ke sesuatu yang lebih tinggi. Ada sesuatu yang lebih tinggi. Fasyraftu ala tabaqatin niran. Aku naik ke atas. Lalu melalui tabaqah-tabaqah, tingkatan-tingkatan api. Fanadhartu ila hauliha. Aku melihat kengeriannya. Neraka. Neraka. Waqitu ahwi fiha min faz'id tinin. Lalu hampir-hampir aku jatuh pada api ini, tingkatan api ini, karena rasa takutku terhadap ular yang mengejarku. Fasaha bisaih. Masyaallah ya kadibillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu ada seorang yang berteriak, "Irji, kembalilah." Falasta min ahliha, engkau bukan termasuk penduduknya. Penduduk apa ini? Neraka tadi. Kembalilah. Tadi hampir jatuh Malik bin Dinar rahimahullahu taala, hampir terjatuh ke dalam neraka. Ada yang orang yang berteriak, "Kembalilah, engkau bukan termasuk penghuni neraka." Fat maknan tu ila qaulih. Lalu aku pun tenang mendengar ucapannya. Ternyata aku bukan termasuk orang yang jatuh ke dalam neraka, ke dalam api ini. Warojatu, aku pun kembali. Warojatin nin fitolabi. Tetap ular ini mengejarku. Tetap dikejar. Fataitu syekh. Lalu aku pun mendatangi seorang syekh lagi. Fakultu ya syekh. Sa'altuka antujirani min hadatinin. Ya syekh, aku meminta kepadamu. Ya ini syekh yang tadi itu. Aku meminta kepadamu agar engkau melindungiku dari ular ini. Falam taf'al. Tapi engkau tidak melakukannya. Fabaka syekh. Kembali menangis orang tua tadi. Orang tua tadi kembali menangis. Enggak bisa berbuat apa-apa. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Wa qala ana dha'if. Aku lemah. Walakin sirilah hadzal jabal. Akan tapi pergilah. Jalanlah. Pergilah ke gunung ini. Faina fihi wada'i al-muslimin, karena di gunung itu terdapat titipan orang-orang muslimin, titipan kaum muslimin. Fa in kana laka fihi wadi'atun fatansuruk. Jika engkau ternyata memiliki titipan dalam gunung tadi, niscaya titipanmu itu akan menyelamatkanmu, akan menolongmu. Syekh tadi enggak bisa menyelamatkan. Akan tapi memerintahkan untuk pergi ke satu gunung, gunung tersebut terdapat titipannya, titipan-titipan kaum muslimin. Apabila engkau, kata syekh ini kepada Malik bin Dinar, memiliki titipan di sana, niscaya dia akan menyelamatkanmu. Qala fanadhartu ila jabalin mustadirin min fiddah. Maka aku pun melihat ke suatu gunung yang diliputi dengan perak. Wa fihi gawa mukharramah wa sutur mu'allaqah. Ditutup dengan, atau gunung tersebut ditutup, memiliki tutupan yang bergantung. Naam. Ala kulli khawkhah wa quwwah misra'ani min nadzabil ahmar. Pada tiap tutupan tadi itu ada sesuatu yang ditutup dengan emas. Mufassalah bil yawaqit mak Maku kabah bidur dihiasi dengan yakut, permata dan permata. Nah, ala kulli misra'in sitrun minal harir. Memiliki penutup dari harir, sutra. Nah, falama nadhartu ilal jabal, tatkala aku melihat ke gunung tadi. Walaitu ilaiha riban wa tinin min warai. Tatkala aku melihat gunung tadi, aku pun berpaling dan aku lari menuju gunung tersebut dalam keadaan ular itu masih mengajarku di belakang. Hatta idza qarabtu minhu sahabatul malaikah, sampai ketika aku sudah dekat dengan gunung tersebut, ada sebagian malaikat yang berteriak, irfa'u sutur, angkatlah sutur, penutup-penutup tadi. Tadi ditutupi dengan apa? Dengan kain sutra. Nah, waftahu al-masari', bukalah misra', bukalah misra', misra' tadi yang apa namanya, misra' tadi ditutupi dengan az-zahab, dengan emas. Wa ashrifu, naiklah. Fala'alla lihadzal ba'is fikum wadi'atun tujiruhu min aduwwih. Semoga orang ini pada gunung ini itu terdapat titipan, ada titipan milik kalian yang melindungi dari musuhnya. Fa'idha sutur qad rufi'at wal masari' qad futihat. Ternyata tutupan-tutupan tadi itu sudah diangkat dan sudah dibuka. Fa asrafa alayya min tilkal muharramat atfalun biwujuhin kal aqmar. Nah, maka tatkala naik apa namanya? Tutupan-tutupan itu dinaikkan, ada atfal, anak-anak kecil dengan wajah yang begitu indah, dengan wajah yang begitu menawan. Anak-anak kecil inilah yang dimaksud titipan oleh Syekh tadi. Pergilah ke gunung itu karena di sana terdapat titipan kaum muslimin. Barangkali engkau memiliki titipan di sana. Kalau engkau memiliki titipan di sana, niscaya titipanmu itu akan menyelamatkanmu, akan menolongmu. Nah, ini khatibillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai sini dulu kisah mimpi Malik bin Dinar yang merupakan sebab taubat beliau. Kisahnya masih agak panjang, insyaallah taala bidnillahi taufiqih, insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang bidnillahi taala. Wallahu taala alam bisawab. Apabila ada salah ucap, salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan taubat kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal hafidhakumullah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.